Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi isma'li sadri wa yassir li amri wa muttasami lisani yafqahu qawli. Adina rahimakumullah. Siang hari ini saya ingin membahas satu tema yang sedang sangat panas di negeri kita ini, yaitu masalah kebebasan beragama. Ada satu makalah yang nanti insya Allah bisa dibaca, yang ditulis oleh kawan saya Dr. Syamsuddin Arif. Makalah ini termasuk yang kami serahkan dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan keinginan sebagian orang di Indonesia untuk menghapus atau mencabut Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65, yaitu tentang penodaan agama. Bagi mereka, kebebasan beragama itu mutlak dan harus diperlakukan untuk semua agama. Hadirin rahimakumullah, seperti yang kita ketahui, di negeri kita ini satu-satunya undang-undang yang sekarang membatasi agama dan aliran-aliran agama yang dianggap sesat adalah Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65. Undang-undang ini ditetapkan di zaman Bung Karno sebagai bentuk penetapan presiden. Dengan undang-undang inilah maka pemerintah berhak untuk melarang satu aliran yang dinyatakan menyimpang dari penafsiran pokok suatu agama. Makanya bisa dalam undang-undang ini juga ada 6 agama yang diakui. Ya, yang diakui bukan diperbolehkan, ya. Di Indonesia ini banyak agama lain, Yahudi, Bahai hidup dan mereka juga tidak diganggu. Mereka bisa menjalankan aktivitasnya, tetapi yang dilayani administrasinya sebagai mayoritas di Indonesia ini 6. Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu. Masing-masing agama itu ada tantangan internal berupa penyimpangan-penyimpangan dari ajaran agama. Nah, kalau Undang-Undang Nomor 1 PNPS 65 ini dicabut atau oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, yaitu bertentangan dengan hak asasi manusia tentang kebebasan beragama, maka di negeri kita tidak ada lagi pembatasan aliran. Jadi semua aliran apapun pemerintah tidak boleh bertindak. Nah, kalau itu dilakukan maka semua ormas Islam baik NU, Muhammadiyah, ya, Dewan Dakwah, Majelis Ulama Indonesia semua sepakat di sini akan terjadi chaos, kekacauan karena setiap orang akan mengambil tindakan masing-masing tanpa aturan. Nah, itulah yang sekarang sedang terjadi, ya, sidang ini masih terus berlangsung dan salah satu kemarin dari saksi ahli via pemohon atau penuntut sekarang menjadi ramai karena dia mengatakan kesalahan Lia Aminuddin atau agama Salamullah itu sama dengan kesalahan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang kemudian sekarang menjadi menjadi berita yang ramai karena dia menyamakan antara aliran Lia Eden dengan Nabi Muhammad SAW yang katanya Nabi Muhammad waktu itu pun juga dimusuhi oleh orang-orang Quraisy. Sekarang Lia Eden juga dimusuhi oleh masyarakat. Jadi katanya itu kesalahannya sama. Nah, ini yang terjadi sekarang di Mahkamah Konstitusi. Kita tidak akan bahas terlalu dalam itu. Ada satu artikel yang ditulis oleh Dr. Syamsuddin Arif yang saya pikir ini bisa kita bahas yang hari ini, yaitu tentang sebetulnya apa sih makna kebebasan di dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Islam sebenarnya makna hur atau makna kebebasan itu ada 3. Pertama adalah kebebasan dalam arti sesuai dengan fitrah. Jadi seorang manusia yang hidup sesuai dengan fitrahnya, maka menurut Islam itu dia orang yang bebas. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yumajjisanihi aw yuhawwidanihi aw yunassiranihi. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang kemudian menjadikan dia Majusi, Yahudi atau Nasrani. Fitrah manusia itu digambarkan dalam surat Al-A'raf ayat 172, yaitu diingatkan oleh Allah dalam ayat itu bahwa manusia dulu di alam arwah pernah membuat perjanjian dengan Allah. Allah bertanya kepada para arwah itu, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Waktu itu kita dulu di alam arwah sebenarnya pernah membuat ikatan perjanjian dengan Allah. Ya, kita sebenarnya dulu pernah. Yaitu kita dulu pernah ditanya oleh Allah, apakah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum. Kemudian kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Nah, ayat ini kemudian menyebutkan ya, supaya nanti di akhirat ya, kita tidak menuntut bahwa kita lupa dengan perjanjian itu. Artinya, kalau jangankan di alam arwah, kita di waktu kecil aja sudah lupa apa yang kita ucapkan. Ya, 2 tahun yang lalu kita tidak ingat persis apa yang kita ucapkan. Ketika di alam arwah dulu kita pernah buat perjanjian dengan Allah, yaitu pengakuan bahwa kita ini hamba Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan Allah mengingatkan supaya nanti ya jangan kita mengatakan inna kunna an hadza ghafilun. Ya, jadi jangan sampai nanti kita mengatakan bahwa kita lalai. Jadi Allah sudah mengingatkan akan perjanjian kita dengan Allah. Nah, itulah hakikat manusia sebenarnya dalam Islam. Salah satu eksistensi terpenting dari manusia adalah dia adalah hamba Allah dan dia pernah membuat perjanjian dengan Allah, mengakui Allah sebagai Tuhannya. Nah, ini yang dimaksud dengan kebebasan ya, makna pertama ini seperti yang dikutip oleh Raghib Al-Asfahani ya, ini seorang ahli tafsir yang beliau menyatakan hur dalam arti itu artinya adalah bebas ya, dari ikatan-ikatan yang memperbudak manusia. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW ya, Ta'isa abdud dina, celakalah si hamba uang. Dulu uang karena bentuknya dinar, emas. Jadi Rasulullah bersabda, Ta'isa abdud dina, celakalah hamba uang. Artinya orang yang diperbudak oleh uang itu. Nah, artinya ketika orang itu dia diperbudak oleh hawa nafsunya, dia sebenarnya tidak bebas. Ya, dia tidak hidup dalam fitrahnya, karena fitrah dia itu hanya mengakui Tuhannya Allah. Dia adalah hamba Allah, dia bukan hamba yang lain. Jadi kalau orang itu dia hidup diperbudak oleh yang lain, dia diperbudak oleh hawa nafsunya, mereka mengatakan saya bebas melakukan apa saja. Tapi menurut Islam itu dia hakikatnya tidak bebas. Ya, jadi makna pertama dari hur atau kebebasan itu adalah ketika seorang hidup dalam fitrahnya, hidup sesuai dengan fitrahnya, yaitu mengakui dirinya sebagai hamba Allah. Nah, tentu posisi hamba dengan tuannya. Ya, kita hamba Allah, ya kita siap untuk mentaati apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi ketika orang itu berada di jalan Allah, itulah sebetulnya hakikat kebebasan itu. Yang kedua, Allah, yang dimaksud dengan hur dalam Islam, ya, kebebasan itu adalah makna istita'ah. Istita'ah artinya Allah memang memberikan kebebasan kepada kita untuk melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan kemauan kita. Kita diberi kebebasan di situ. Sebetulnya tubuh kita pun kita mengakui ada kebebasan yang diberikan oleh Allah, tapi juga ada yang kita tidak bebas. Misalnya gerakan tubuh kita pun ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya kita tidak bisa mengendalikan detak jantung kita. Meskipun jantung kita itu ada di dalam tubuh kita, kita tidak bisa memerintahkan jantung kita untuk berhenti atau untuk bergerak terus. Jadi gerakan detak jantung kita itu di luar kemampuan kita. Itu bukan istita'ah kita, itu di luar kemampuan kita. Darah kita mengalir dalam tubuh kita itu tidak mampu kita kendalikan. Sama dengan kita tidur, kita harus tidur, kita harus tunduk gitu. Ya, ketika manusia tidak bisa, dia mau melek terus tidak bisa, dia mau tidur terus, saya mau tidur terus, dia juga enggak bisa. Ya, dia di situ di luar kendali dia, tapi ada anggota gerakan-gerakan tubuh kita yang bisa kita kendalikan. Ya, kita bisa berbicara, kita bisa berjalan, kita bisa menulis, ya, kita bisa melihat, kita bisa menjamkan mata, itu bisa kita kendalikan. Nah, itulah batas istita'ah kita. Makanya istita'ah di situ, kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Nah, di sini Allah mengingatkan, memberikan peluang kepada manusia untuk memilih, kebebasan untuk memilih. Ya, silahkan memilih mukmin atau memilih kufur. memilih menjadi orang baik atau memilih menjadi orang jahat. Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan waman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin dia mau silahkan dia beriman, barang siapa yang dia mau silahkan dia kufur. Jadi tidak bisa orang mengatakan saya kufur karena terpaksa. Ya, karena dipaksa oleh Allah, enggak bisa. Ya, dia sudah diberi kebebasan oleh Allah. Anda bisa menjadi orang yang baik, Anda bisa menjadi orang yang jahat, itu pilihan. Nah, itulah kebebasan. Jadi makna yang kedua dari kebebasan di dalam hal ini adalah istitoah, ya, kemampuan yang diberikan oleh Allah untuk memilih dua jalan. Wahdainahun najdain, dan aku berikan kepada manusia itu dua jalan. Jadi makanya nanti karena kita diberi kebebasan di dunia untuk memilih yang baik dan buruk, nanti di akhirat ada tanggung jawab. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang di dunia berbuat yang baik, ya, khairan, ya, dzarrah biji kecil sekalipun, maka yarahu, dia akan melihat nanti di akhirat. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan yang meskipun sangat sedikit, sangat kecil, maka dia akan melihatnya juga. Jadi tidak ada amal perbuatan yang tidak dicatat dan tidak dipertanggungjawabkan oleh Allah di hari akhir nanti. Jadi innahumullah, ini makna dari kebebasan yang kedua, yaitu waman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Barang siapa yang dia mau silakan dia beriman dengan konsekuensinya, dan barang siapa yang mau silakan dia kufur dengan konsekuensinya. Kemudian yang ketiga, makna kebebasan di dalam Islam adalah kebebasan untuk memilih yang baik. Jadi ketika orang masuk dalam tahapan nilai, betul Allah memberikan kebebasannya untuk memilih. Tapi dalam makna Islam, kebebasan yang ketiga adalah kebebasan untuk memilih yang baik. Itulah yang disebut dengan ikhtiar. Ikhtiar dari kata khair. Khair artinya baik. Karena manusia muslim, ya. Jadi kalau tadi kebebasan itu manusia seluruhnya, ya, itu silahkan Anda mau mukmin mau kafir silahkan. Tapi ketika dia menjadi muslim, ketika dia sudah memilih Islam sebagai agamanya, dia sudah bersyahadat, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah, maka di situ dia punya makna kebebasan yang khusus, yaitu ikhtiar. Seorang muslim dia hanya bebas memilih yang baik. Seorang muslim dia tidak bebas lagi memilih yang buruk. Ya, jadi makanya kalau orang mengatakan betul Allah memberikan kebebasan dia sebagai manusia, tapi ketika dia mengikrarkan dia sebagai muslim, dia tidak bisa mengatakan saya kan bebas. Ya. Anda muslim, maka Anda hanya bebas memilih yang baik. Dan yang baik dan yang buruk itu sudah ditentukan di dalam Islam. Ya. Islam mengenal nilai baik dan buruk yang tetap. Karena agama Allah ini agama yang telah sempurna dari awal. Islam, jadi di dalam Islam tidak ada evolusi nilai. Ya, ini bedanya dengan agama yang lain atau orang-orang sekuler, ya, orang-orang liberal yang mereka tidak punya standar nilai. Jadi nilai baik buruk menurut mereka, benar salah menurut mereka itu adalah berkembang, ya, berevolusi sesuai dengan perkembangan zaman. Islam tidak, ya. Jadi kalau orang Islam misalnya mengatakan jujur itu baik, ya, maka sampai kiamat juga itu baik. Ya, binatang babi itu hukumnya haram, maka sampai kiamat tetap itu haram. Jadi baik dan buruk di dalam Islam itu tetap sifatnya permanen. Ini baik, ini haram, ini halal, itu sudah disempurnakan oleh Allah, ditetapkan Allah dari awal. Jadi innahumullah, ini maknanya ikhtiar, ya, bukan freedom. Bukan bebas untuk memilih apapun karena dia sudah mengaku muslim. Ya, sama saya kira semua orang juga sama. Orang bebas melakukan apapun, tapi ketika dia mengaku sebagai organisasi, ya, terlah kalau kita karyawan di satu perusahaan sebelum kita masuk, ya, kita bebas melakukan sesuatu yang menurut kita, tapi kalau kita sudah terikat dengan satu institusi tertentu, kita menjadi tidak bebas lagi untuk memilih yang lain. Begitu juga ketika orang mengikrarkan syahadah, sebenarnya dia sudah sadar bahwa dia sudah tidak bisa lagi mengatakan saya bebas melakukan apapun. Ya. Maka kalau dia seorang muslim tapi dia masih mengaku dia bebas melakukan apapun, ya, dalam batas-batas yang di luar Islam, maka sebetulnya dia tidak mengikhlaskan dirinya sebagai muslim, tidak ukhlisina lauddin, ya, dia tidak ikhlas betul sebagai seorang muslim yang dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebetulnya tidak ada istilah Islam liberal, tidak ada, atau muslim liberal. Islam liberal itu bukan Islam, karena dia Islam liberal. Kalau Islam, ya Islam saja, enggak usah ditambahin. Karena kata Islam itu kalau ditambah kata di belakangnya itu menjadi bermasalah. Dia mereduksi makna Islam. Misalnya orang bilang Islam moderat, Islam itu sudah moderat. Jadi sebagian ajaran Islam itu moderat, sebagian ajaran yang lain tidak moderat. Kalau moderat diartikan sebagai yang di tengah, ya. Sifat dari beberapa ajaran Islam itu tidak ekstrim, tapi dalam soal akidah tidak ada moderat. Yang ada iman atau kufur, tidak ada setengah iman atau setengah kufur. Ya, tidak ada orang mengatakan ya saya kadang iman, saya kadang kufur, tidak ada. Ya, wa may yakfur bi tagut wa yu'min billah. Ya, syarat iman itu adalah dia kufur kepada tagut. Nah, Islam itu sendiri secara keseluruhan agama yang dia tidak ekstrim, tidak mewujud kepada kutub ekstrim, tidak terjebak dalam kutub ekstrim materialisme atau kutub ekstrim spiritualisme. Jadi ini yang disebut. Kalau Islam dikasih kata moderat, maka dia membatasi, ya, makna Islam itu sendiri yang hakiki. Kemudian misalnya ada sekarang orang mulai istilah Islam inklusif. Ajaran Islam itu ada yang inklusif, ada yang tidak inklusif. Inklusif artinya terbuka. Ya, inclusive understanding of Islam artinya ajaran-ajaran Islam yang inklusif. Ya, dalam bahasa Arab disebut dengan infitah. Ajaran Islam itu ada yang terbuka. Apa maknanya? Ajaran Islam itu ada yang sama dengan ajaran-ajaran yang lain. Misalnya Islam memerintahkan berbuat baik kepada orang tua, kepada tetangga, menyantuni orang miskin. Itu sama dengan ajaran agama yang lain juga. Kristen juga memerintahkan seperti itu. Itu artinya ajaran yang inklusif. Tapi Islam juga ada ajaran yang eksklusif, yang khas Islam. Sama dengan orang ada yang mengatakan misalnya, saya Islam damai. Islam itu di waktu damai mengajarkan perdamaian, tapi Islam juga agama yang memerintahkan umatnya menjadi umat yang kuat. Karena ketika terjadi situasi yang tidak damai, umat Islam pun harus siap. Jadi kadangkala seperti di Palestina, ya, di Afghanistan, di sebagainya, itu situasi umat Islam di sana beda dengan kita, ya. Situasinya tidak damai. Jadi tidak bisa kita katakan Islam itu Islam damai. Ya, ada yang ajaran Islam yang damai, bisa damai. Ada lagi yang mengatakan saya bukan Islam garis keras, ya. Islam lembut, ada yang bilang Islam lembut. Islam itu ada yang lembut, ada yang keras juga, ya. Kerasnya Islam itu kalau orang Jawa bilang kerasnya bisa menjadi apa, kalau bahasa Jawanya itu pikulan, bahasa Indonesia itu pikulan, itu alat untuk mikul, ya. Lemasnya bisa untuk tali. Jadi Islam itu makanya Rasulullah SAW, ya, beliau orang yang sangat lembut, ya. Tapi satu ketika beliau juga bisa menjadi tegas kita menghadapi seorang muslimah yang diganggu di pasar Yahudi Bani Qainuqa, ya. Kemudian ada seorang muslim yang dibunuh di situ, Rasulullah menuntut balas. Di situ Rasulullah tidak bersikap lemah lembut pada mereka, maka mereka diberi ultimatum oleh Rasulullah. Ketika menghadapi nabi palsu Musailamah al-Kadzab, Rasulullah tidak bersifat lembut, ya. Rasulullah mengatakan kepada utusan Musailamah, dua orang utusan yang datang kepada beliau, waktu itu Rasulullah sudah dalam keadaan sakit, Rasulullah mengatakan kalau kamu bukan utusan, kamu sudah dibunuh. Dan kemudian itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun beliau adalah orang yang sangat lembut, ya, seorang yang sering menangis ketika sholat, tapi ketika menghadapi gerakan nabi palsu, Abu Bakar As-Siddiq tidak bersikap lembut lagi. Jadi ada kadang-kadang kita juga sama ketika mendidik anak kita, juga kadang-kadang kita lembut, kadang-kadang kita tegas, kadang-kadang suatu ketika kita juga bisa marah, ya. Saya kira ini adalah sifat yang manusiawi. Jadi dalam Allah, saya ulang lagi, bagaimana ada tiga makna kebebasan di dalam Islam. Pertama adalah kita hidup di dalam fitrah kita sebagai hamba Allah. Yang kedua, memang kita diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih yang baik dan yang buruk, iman atau kufur. Dan yang ketiga, kebebasan khusus di dalam Islam adalah maknanya ikhtiar. Kita hanya boleh memilih yang baik, yang sesuai dengan perintah atau rambu-rambu yang diberikan Allah SWT melalui utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang ini kita sampaikan ya kepada Mahkamah Konstitusi supaya kita berharap hakim-hakim yang muslim, karena mayoritasnya muslim, itu tidak berpikir kebebasan di luar Islam ya. Kita mengetuk hati mereka supaya mereka sebagai muslim ya, sebagai muslim mohon berpikir sebagai orang Islam. Dan saya senang juga hari ini baca berita ada seorang hakim yang menyatakan jangan kebebasan itu dilihat di Amerika. Memang di Amerika, di saat di Amerika itu ada murid sekolah yang menggambar Yesus saja tidak boleh. Pelajaran agama tidak diajarkan di sekolah. Jadi kalau mengacu di sana beda, di kita pelajaran agama diberikan di sekolah-sekolah. Ya, jadi agama ini telah menjadi bagian dari kehidupan bangsa kita. Sekarang orang-orang ini yang menuntut kebebasan beragama maunya semuanya boleh. Ya. Seorang muslim tidak mungkin membiarkan agamanya dihina. Karena bagi seorang muslim, kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, itu hukumannya sangat berat. Nah, orang lain punya prinsip yang lain. Ya. Itu yang nanti saya juga sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Saya nggak tahu jadwal saya kapan untuk mewakili MUI. Bahwa kebebasan agama di negeri kita ini, Islam telah menjadi bagian dari kehidupan kenegaraan kita. Mereka ingin membuang semua agama ini, dikembalikan lagi ke makna yang mereka sebut sebagai agama yang netral ya, negara yang netral agama. Jadi mereka inginnya negara ini lepas sama sekali dari campur tangan terhadap agama. Itu bisa terjadi di tempat lain, tapi di negeri-negeri muslim tidak mungkin ya. Jadi kasihan sebetulnya ya, saudara-saudara kita juga, mereka juga mengaku muslim juga ya, tapi ingin supaya negeri kita ini dibebaskan dari semua hal yang itu hampir tidak mungkin. Karena dalam sejarah perjalanan umat Islam, sekularisme itu tidak dikenal ya, karena bagi umat Islam seluruh aspek kehidupannya itu adalah bagian dari agamanya. Orang muslim itu bekerja karena kita punya contoh Rasulullah SAW yang seluruh aspek kehidupannya itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Rasulullah itu ya pemimpin negara, Rasulullah itu ya pedagang, Rasulullah itu ya kepala rumah tangga, Rasulullah itu juga memberikan contoh pada kita bagaimana bertetangga dengan orang non-muslim, Rasulullah juga bermuamalah dengan orang Yahudi. Jadi Rasulullah memberikan teladan pada kita semua aspek kehidupan. Nah itu yang tidak dipunyai oleh yang lain. Jadi seharusnya ketika seorang muslim, dia berpikir sebagai seorang muslim, dia berdiri pada posisi sebagai orang muslim ya, bukan berdiri pada posisi yang lain. Jadi sekalian demikian, mudah-mudahan pembahasan yang singkat tentang kebebasan ini bermanfaat bagi kita, sehingga kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.